Ku mencintaimu tulus dari hati. Ku menyayangimu selalu. Jangan pernah pergi jauh dari hati. Sungguh hati ini apa yang kurasakan saat